Gotri ala gotri no kosari ribul ribul iba ribul bakul ketuk tulen tulen no lana len bakul tolen templong ala tinta kubung kenyong berhasil ini ya jadi salah satu karyawannya David Beckham pabrik bal ke cita-citanya ke alhamdulillah ke hari pertama kenyong kerja ke hari pertama nenyong meniti karir nangaring pabrik bal ngone David Beckham. Wah, ternyata pabriknya David Beckham melong juga iki ya. Apa benangane kaya bal? Apa bae? Mebel kaya bal, asbak ya kaya bal, TV ya kaya bal, ngate gendeng be gendeng kaya bal. Weh, bok apa ora jaman dodong pisan sih? Manajer nyong kaya bal. Lumayan kan berkira-kira bosnya nyong main bel kendang mana nyong maring piala dunia apa maring piala kopa apa maring piala apa bukan lah ya orang urusan ini ya siki sebagai awal aku bekerja apa ya kepenake ya kayan-kayannya kepenake nyong hari pertama kerja biar tambah semangat nyong arep utut disit ke utut nang pinggir jendela karo nyawang ke nyong kan dhuwur pake nang lantai bolong pondok dan mementiung banget ke asal anak gempa utawa tsunami utawa nalindu sending bae langsung nyong berubah dari Superman tapi Superman is dead alias Superman yang mati. Oke, aku harap rokok bae rokok nang pinggir jendela lakoni nyong sebagai awal aku bekerja di sini biar tambah semangat. Kan bukan, kan bukan. Anak wadon bos ini jenengane Rosik mati. Tetap bersyukur. Cepetan palani kan bukan. Hah? Inalilo inalilo cingun. Anak kenyung mati. Aduh lah. Baru tinggal kerja setina karena langsung mati lah. Ora apa nyong iku dumarane anak nyong, nyong ku dumarane anak nyong ge. Wala kepriwe sih bojone nyong kon ngrumat to malah ya. Karpet dewe kaya kuwe. Ya Allah, kepriwe ge nyong nandur tingkat dur banget, nang tingkat 80. Apa nyong bisa mudrun cepetan ge lacan. Apa nyong tak melompat bae ya kan kene ya Kang jendela ya. Bismillahirrahmanirrahim lah, semoga nyong selamat waras gubungi surga gagan nyong penemune anak nyong ge. Walah, bismillahirrahmanirrahim, nyong tak melompat kang lantai bolong-bolong. Allahu Akbar. Temenan ke Kang, panik banget ke ya. Ya panik, ya wedi, ya marah, ya salah kepengen ketemu anak ke. Dikabari ketabrak sepur sih, mati jare mongke malah. Lah ini ya, mudun pe mudun ke kancane nyong ke mudun pe mudun. Mudune modalnya anjlok kang lantai 80. Jangan kaya mabur temenan gue anjlok gluk. Wah, wah. Kayak motoran buruknya kaya lah. Lah kali ngane Kang, ngerti kan ngerti apa lah. Mendekati lantai swidak, kancane nyong ke mutan. Kemutan bawa kancane nyong gue mau janjane aslinya nurut dua anak wadon. Weh, udah dipisan boh. Weh, tapi ya bang mesti ada mudun sih ya. Ya terus mudun, weh mudun. Wow, ayo gue kan. Gak kali ngane mendekati lantai patang puluh. Kancane nyong kemutan maning sadar, baru sadar ke kancane nyong. Bahwa janjane ke kancane nyong kan urung tahu bojo. Wah, parah maning boh. Mau nang lantai swidak kayak mutan bawa dheweke ke janjana sinar kan dadi opine kowe ya ana sirahat ana ngaso ana bali kowe jan tunggungane kowe nang hari perpustakaan kaya satu ngono wis kadung mabur sing kadung anjlok sih ya. Nah barang wis gutur lantai loro kan dari kurpiran de TikTok mbok kudu mati kowe kancane nyon mbek kemutan siji maning apa tiliki. Gara-gara klaim menang semua parah kenyongke. Mau ana mengundang-undang sih, ngorong-ngorong. Kini ada mereka mutan, nungguan masih nora tuh anak waton, nunggu masih nih baru malah urung bocok. Wah, saya nggak betul lemas sih kepribe. Ana manis lebih parah tuh lor. Kita ternyata jenengan ini untuk bongkeng, nanti kita mau orang undang nyong. Waduh, kita dengan jok yang besar. Kuliah nangger agar sama korong-korong gue diok naya dulu saya nyong anu undang-undang nyong orang malah nyong kepedean dan ini dundangi jenak tuh nyetak mati bener dan mati nyong bismillahirrahmanirrahim saing eh curanmor pencurian sepeda motor.